musnah sudah, berakhir kisah cinta kita. Tak sanggup ku bayangkan, berat ku melepas dirimu. Ku ikhlaskan engkau pergi bersama dirinya, karena orang tuamu tak ingin kita bersatu. Walaupun sakit, sungguh sakit, hatiku melepaskanmu. Yang tak kurelakan, kau tak bahagia bersama dirinya. Kau jadi sengsara, ku yang memujamu. Tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Dan aku sesalkan kau bersamanya, tapi tak bahagia dan penuh kecewa. Ku yang mencintaimu merintih menangis, rasakan pedihmu. Saya Zaini di sini. Hai Dara, apa khabar? Terima kasih kerana cover lagu Ku Tak Rela bersama dengan Bajol. Semoga lagu ini menjadi lagu anthem. Yang tak ku relakan, kau tak bahagia bersama dirinya. Kau jadi sengsara, ku yang memujamu. Tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Yang tak ku relakan, kau tak bahagia bersama dirinya. Kau jadi sengsara, ku yang memujamu. Tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Tak bahagia dan penuh kecewa. Ku yang mencintaimu merintih menangis, rasakan pedihmu. Ku tak rela.